Filipi pasal 3. Mengutat tu ungu imani. Petuenga hulomola ti mengolit tu dalam oli Isa ea. Dila mau bubeto olau. Muli maluladai ui lalu mao mati luladuk mai ode oli mengoli. Bo alih ti mengoli amani mondo pengajari dila banari. Po odah ti mengoli walau tau tawala tahe pemakusawa tau tunalo. Huhut tuli mengoli baito moleto wau ti mengoli ode la apula. Ita batia tahe tunawa atutu. Dewi ta ito tahe po ibadati wala po tunu loroh lo ea. Wa tahe po tiwe ngahe ta dalam oli Isa almasi. Wa ta dilayakini lepas apa saliala ulahiri. Open wa o alasani. Yakini lepas apa saliala ulahiri. Wa nulur tahe menganggapu. Tio o alasani yakini. Ode pas apa saliala ulahiri. Wa ule belio mao. Dewi ta ito. Waktu lunalio tau beli umur waluluhui, mautu udah lo adati, lo tau lo Yahudi. Waulan bangun salo Israel, londo suku lo Benyamin, tau lo Ibrani otutu. Waudihidih hukum lo Taurat, adalah tau tau pahamu Parisi. Waut tau ngota, tato otutua hemengarinaya jamaatil Isa almasi. Waktu memiu umat taati hukum lo Taurat, waudila ototalam indimao. Bonga amila ori tebeito u omo molu haraga olau. Masati ama didu haraga olau sababu wau malotot tali Isa almasi. Yang bola bonga amila u het tua tua wa male be didu haraga olau. Motot tali Isa almasi eau lebe haraga popo bandingnya ma lo unga amila beito. Sababu tio wa lo muli ma ang unga amila beito wa lo nganggapu ma boundu. Ali wau motapu oli Isa almasi. Wawa alwalik tua waktu tu oli Isa. Dila sababu obo banari ulohi hilawo. Mau taat hukum lo Taurat. Bo sababu obo banari u paracaya oli Isa almasi. Dek wite itu obo banari u ilohi mai lo Allah Ta'ala sababu imani. U oto hilawo. Dek wite itu moto tali Isa almasi. Wawa mau alami. Kawasa ulo pobongumai olio lontok kuburu. Wawa umwalik tua olio. Todela mosiki salio. Alihwa umwali mo tuwa uwa walio, todele mo opapatelio. Tunggulo waw olo, popo bongulomay lo Allah Ta'ala mundo kuburu. Waw di palololimo unga amila boito, waw di palomolimo moto. Bawa he mongusaha, mo pagkenapu lo ibodi Isa almasi, mo tuude lo ibodi ode olau lo alihakulio. Mengutatu unga imani, waw lo hihilawa dilahe menganggapu, de waw malo otodua pasali boito. Ba utie uhe pohutuwa u, de uite ito, wa umalo lipata pasapasaliala u ilalumai, wa ulopotalo malo hilau, ode pasapasaliala uhe dunggawamai. Wa uturusia mengusaha mautapu pahala uhe patujuwa u, de uite ito, ibo de malangato, londo Allah Ta'ala, todelamu oli Isa almasi. Sababu uito, dulolo ito tama malotola imanilio memikirangi odito. Wa won walu tawolo tali mengoli tak opikirai ngopo hiya ma'leto. Allah Ta'ala mamo tombangai ode ulio. Alihutio mu'ali mengarati. Bu openu odito, ito musi ta'ati to pasali uma mengarati olando. Mengutatu ungo imani, dudu ilomai hepo hutuwa'u, wa dudu ima olo ti mengolio tahetumula ode lo ami. Sababu debo ode lo uma pipi uwa, heilo ia umai ode oli mengoli. Wa umasalti boti dongo polele mai poli walo ui hie hiongo. Ngohondua tau tahe tumula di lehe paragawa opo patri Isa almasi tersalipu. Pulitio lo tutumuli mongolio baito binasa. Ea li mongolio na pusuli mongolio wa pasapasaliala umo olito mo omasahuru oli mongolio. Pikirangin mongolio lalaita talu-talu ada urusani lo dunia boti. Boli pundo ito seroga wa mondeto mai hepahulatan to ta mo salamati. Dewite ito ti Isa almasi eyando. Tio mamu moli abatangan to uhi nabuti. Tunggulo mali mo tu wawa walo batangalio uga gadaa. Mo tu ude walo kawasalio umwali mo potak luku lo uhe tua tua wawa ode batangalio lo hihilawo.